الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita teruskan hadis berikutnya hadis nomor 80 wa an abi musa abdullah ibn qais al ash'ari radhiyallahu an dari abu musa namanya adalah abdullah bin qais al ash'ari terkenal dengan kunyahnya abu musa al ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari. Orang dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yuqatilu syaja'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang. Syaja'atan. Karena keberanian. Jadi dia berperang karena memang hobinya berperang. Senang berkelahi. Berani. Wa yuqatilu hamiyatan. Nabi juga ditanya tentang seseorang yang berperang karena hamiyah. Hamiyah ini membela keluarganya atau yang lebih besar lagi membela keluarga besarnya atau yang lebih besar lagi membela kampungnya halaman ya atau yang lebih besar lagi bangsanya gitu wa yuqatilu riyan kemudian Nabi juga ditanya tentang seseorang yang berperang karena riya karena ingin dilihat ingin dikatakan sebagai pahlawan yang tampil. Jadi ada tiga alasan. Syaja'ah, hamiyah, riya. Karena keberanian, karena membela sukunya atau bangsanya, atau karena ingin dilihat. Ingin dilihat oleh orang-orang bahwa dia tampil. Ayyudzalika fi sabilillah. Mana di antara alasan-alasan itu yang fi sabilillah? Yang mana? Ya, Nabi tidak menjawab satu di antara tiga itu. Oh, yang bisa bilillah, yang syaja'ah, enggak. Oh, yang bisa bilillah, yang amiyah, enggak. Yang bisa bilillah, yang riaan, enggak. Jadi itu semua tergantung dari apa yang ada di hati niat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-'ulya." Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat Allah itu menjadi tinggi. Kalimat Allah itu berkibar, kalimat Allah itu menjadi sesuatu yang diterapkan di muka bumi ini. Fa huwa fi sabilillah. Maka itu adalah fi sabilillah. Jadi yang dimaksud dengan fi sabilillah seperti itu. Ya, orang yang berperang dengan tujuan kalimat Allah itu tegak, berdiri. Aini fi sabilillah. Jadi Nabi tidak mengisbatkan, tidak menetapkan tiga alasan itu, juga tidak menafikan. Nabi tidak menafikan. Bisa saja dia niatnya ingin harimau Allah itu tegak. Di samping itu dia memang pemberani. Bisa. Dia niat asalnya itu ingin menegakkan harimau Allah. Di samping itu dia juga cinta kepada bangsanya, kepada sukunya, kepada keluarganya. Ya. Atau yang terakhir, dia niatnya ingin menegakkan harimau Allah. Kemudian sepulang perang diberi tanda penghormatan, tanda penghargaan, bahkan uang, lalu dia senang, bisa juga. Karena tidak kian tidak dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi intinya seseorang dikatakan mujahid fi sabilillah ketika dia berperang itu untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, itu. Maka di dalam Islam tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang sebelum dakwah disampaikan. Karena dalam Islam perang bukan tujuan. Perang itu hanya dampak. Ketika penguasa Muslim berdakwah ke penguasa kafir, sebagaimana Nabi berdakwah ke Lukaukis, Raja Mesir, kepada Kisra, Raja Persia, kepada Heraklius, Azimur Rum, pembesar Romawi, itu dikirimkan surat yang isinya dakwah, aslim taslam. Masuk Islamlah agar kalian selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekekalan di neraka. Karena siapa yang masuk Islam, dia pasti selamat, tidak kekal di neraka. Belum pasti dia selamat dari neraka secara mutlak, ya. Tapi yang jelas dia tidak kekal. Berarti orang kafir non muslim yang beragama selain Islam, dia pasti kekal di neraka selama-lamanya. Dia tidak mungkin masuk surga. Hatta yalizal jamanu fi sambil qiyam. Sebelum ada unta masuk lubang jarum. Ya, orang kafir tidak akan masuk surga. Atau orang kafir bisa masuk surga kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Mustahil. Muskil. Ini bahasa Allah. Ya, maka kita harus tetapkan dan kita yakini bahwa non-muslim kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia orang baik, orang dermawan, dia habiskan hartanya untuk fakir miskin, ya, tetap dia kekal di jahanam selama-lamanya. Ya, ini akidah, ini keyakinan. Karena tidak akan diterima agama kecuali Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa man yattabi' ghayra al-islami dinan, barang siapa mencari menolak agama selain Islam, selain karamilu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Dan dalam hal ini tidak ada tawar-menawar. Ya. Adapun orang Yahudi akan masuk surga, betul. Yahudi yang apa? Yahudi yang taat pada Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Orang Nasrani akan masuk surga, betul. Orang Nasrani yang mana? Yang taat pada Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Adapun setelah aku diutus, kata Nabi, setelah aku diutus, maka tidak boleh ada ajaran, tidak boleh ada agama kecuali Islam. Ya, tidak boleh ada ajaran kecuali Islam. Nah, maka Islam, pemerintah Islam disuruh berdakwah kepada pemerintah yang lain, yang kafir. Ini tujuan. Setelah dakwah ini ditolak, maka tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Kalau Anda tidak mau masuk Islam, Anda akan kami bunuh, kami perang. Ini tidak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Tidak boleh. Hatta istrinya. Kalau istrinya itu ahli kitab. Ya, bahwa seorang muslim mempunyai istri ahli kitab diperbolehkan. Ini ada di awal-awal surat Al-Ma'idah, bahwa sembelihan-sembelihan ahli kitab halal bagi kalian, dan perempuan-perempuan ahli kitab halal bagi kalian. Tidak sebaliknya, seorang muslimah dinikahi oleh ahli kitab haram. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi seorang muslim mempunyai istri ahli kitab halal, dan tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Didakwahi, diajak, dianjurkan, dihimbau, boleh. Tapi dipaksa tidak boleh. Dipaksa tidak boleh. Ya. Nah, itulah. Ah, setelah tidak mau masuk Islam, ketika didakwahi oleh pemerintah Muslim, maka jalan kedua adalah jizyah. Jizyah. Yaitu sebagai rasa tunduk negeri Muslim, negeri kafir terhadap negeri Muslim. Sebagaimana negeri-negeri kafir, negeri-negeri jahiliyah waktu itu tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Selesai. Selesai. Dan orang kafir yang seperti ini disebut orang kafir dhimmi. Orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan muslim. Ini disebut orang kafir dhimmi. Apa kata Nabi tentang dhimmi? Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, berarti dia menyakiti aku. Maka haram menyakiti kafir dhimmi. Sebagaimana orang-orang kafir yang hidup di Indonesia ini, mereka dhimmi, mereka taat kepada pemerintahan Indonesia ini, pemerintahan muslim. Ya, mayoritas kaum di negeri kita ini muslim. Pemimpin kita muslim. Ya, presiden kita dari dulu sampai hari ini muslim. Maka Indonesia ini bukan negeri kafir, negeri muslim. Nah, orang-orang kafir yang minoritas di negeri kita ini, orang kafir dhimmi. Ya, orang-orang kafir yang di Bali, di Poso, di Ambon, ya, mereka taat kepada pemerintah. Ya, itu dhimmi. Maka tidak boleh kita serang. Tidak boleh kita sakiti. Tidak boleh kita bunuh. Ya, kalau kita sakiti berarti menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka berbuat curang, mereka menzalimi kita, mereka menyerang duluan, nah, kita pertahankan diri, kita balas. Ya, itu kafir dhimmi. Tentang kafir dhimmi ini sekali lagi haram kita perang. Ya. Nah, kalau disuruh membayar jizyah tidak mau, baru jalan terakhir. Apa jalan terakhir? Perang. Di perang. Ya, maka sekali lagi perang adalah jalan terakhir. Ya, bukan tujuan. Tujuannya adalah dakwah. Maka tidak boleh memerangi negeri muslim. Sama-sama negeri muslim diperangi dengan alasan tertentu tidak boleh. Ya. Sebagaimana Nabi ketika mau menyerang satu perkampungan dan dini hari menjelang waktu subuh, Nabi mendengar ada suara azan apa tidak. Ketika di kampung itu, di negeri itu terdengar suara azan subuh, Nabi batalkan. Berarti ini negeri muslim. Kalau tidak terdengar azan subuh, Nabi serang. Ini sekaligus dalil bahwa negeri muslim adalah negeri di mana di situ terdengar azan di mana-mana. Itu negeri muslim. Negeri kafir adalah negeri di mana di situ tidak berkumandang azan. Kalau tahu azan ya lumpet-lumpet, tidak pakai pengeras suara, tidak bebas. Itu negeri kafir. Ya, maka sekali lagi Indonesia, Malaysia, Mesir, Brunei, Saudi, apalagi ini negeri muslim. Karena di negeri-negeri ini bergema suara azan dengan sebegitu kerasnya, bebas sebebas-bebasnya. Mana negeri kafir? Ya, negeri-negeri seperti Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, dan seterusnya. Tentu tidak bebas di negeri-negeri ini suara azan. Ya, tidak bebas. Walaupun ada komunitas muslim di situ, tidak bebas, dibatas. Ya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan Indonesia ini negeri kafir. Ini kesalahan yang sangat fatal. Indonesia negeri muslim sekali lagi. Bukan negeri kafir. Ya. Karena negeri hanya ada dua. Kalau tidak negeri muslim, negeri kafir. Ini istilah syar'i. Kalau istilah kontemporernya kan negara demokrasi, negara kerajaan, ya, negara sistem parlementer dan seterusnya, itu kan istilah kontemporer, bukan istilah syar'i. Istilah syar'i hanya ada dua, negeri muslim dan negeri kafir. Negeri muslim kita boleh hidup di situ, negeri kafir kita tidak boleh hidup di situ. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni bari'un minal muslim ya'ishu bainal kafirin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Nabi berlepas diri. Nabi tidak mau ikut campur dan bertanggung jawab terhadap seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Ya, sebab hari ini mulai muncul syubhat di mana anak-anak muda yang baru belajar Islam, semangatnya tinggi untuk membela Islam, kemudian dengan mudahnya mengatakan Indonesia ini negeri kafir. Karena tidak ditegakkan rajam, tidak ditegakkan potong tangan, tidak ditegakkan cambuk dan seterusnya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Itu bagian kecil dari hukum Islam yang sangat besar. Ketika tidak ditegakkan satu negeri, itu satu kekurangan. Apakah dengan kekurangan otomatis menghilangkan hakikat? Tentu tidak. Ya, dengan kekurangan itu, maka itulah kekurangan satu negeri Islam. Tapi tetap saja disebut negeri Muslim, kita masih boleh hidup di situ. Ya. Ya, hadis ini sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, al-a'mal as-salihah tuhtasabu binniyyati as-salihah. Amal yang saleh itu akan dihitung, akan dihisab berdasarkan niat yang saleh pula. Jadi sebaik apapun amal itu, kalau niatnya tidak saleh, maka gugur kesalehannya. Ya, hilang kesalehannya. Batal. Ya, walaupun amal itu baik, ya, sangat baik. Apapun dia, sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia sedekah, semuanya jihad, tapi niatnya tidak saleh. Niatnya bukan karena Allah, maka batal amal saleh. Maka syarat diterimanya amal yang pertama adalah ikhlas. Amal itu kita lakukan karena Allah saja. Ya. Syarat berikutnya, syarat yang kedua atau syarat yang terakhir, ibadah itu kita lakukan dengan ada contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama makna la ilaha illallah, yang kedua makna Muhammad Rasulullah. Ini diulang-ulang karena ini manhaj yang sangat besar. Ya, saya ulang-ulang pemahaman ini karena kalau tidak paham berbahaya. Bahwa amal tidak akan diterima kalau tidak la ilaha illallah. Apa amal itu karena Allah saja. Begitu juga amal itu tidak akan diterima kalau tidak Muhammad Rasulullah. Artinya amal itu mencontoh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukuk yang mencontoh Nabi, sujud yang mencontoh Nabi, melempar jumrah, mencium Hajar Aswad yang mencontoh Nabi, dan begitu seterusnya. Zikir wirid yang mencontoh Nabi. Karena itu ibadah mahdhah. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Kalau kita ngarang sendiri, dijamin tertolak. Atau ikut-ikutan orang banyak, dijamin tertolak. Kita tidak boleh mengikuti kaum muslimin yang hidup di satu negeri. Kita harus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'an. Maka beragama bukan mengikuti kebanyakan orang. Beragama mengikuti satu orang, Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddu." Barang siapa yang beramal ibadah yang ibadah itu tidak ada contoh dari kami, kami tidak pernah contohkan, maka ibadah itu pasti tertolak, pasti tertolak. Ya, walaupun ibadah itu dilakukan dengan khusyuk, dengan menangis, dengan ingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Ya, salat subuh 3 rakaat. Ya, tidak diterima. Kenapa? Karena tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak pernah contohkan salat subuh 3 rakaat. Maka salat subuh 3 rakaat tidak akan diterima. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia khusyuk sekali. Ya, maka begitu pula yang lain. Ya, seperti tahlilan. Ya, ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini berdosa. Karena apa? Nabi, seumur hidup Nabi, selama menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, belum pernah tahlilan. Mentahlilkan orang mati. Padahal berapa banyak yang meninggal di zaman Nabi. Istri beliau tersinta Khadijah meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umar, Abdullah bin Ru'ah, ini meninggal ketika Nabi masih hidup. Paman beliau Hamzah. Ya, kemudian anak-anak beliau semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali satu. Ya, Fatimah. Tapi tidak ada satu pun riwayat Nabi mentahlilkan mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, nah, kalau kita ada bapak kita mati kita tahlilkan, berarti kita merasa lebih pintar dari Nabi, lebih paham dari Nabi. Nabi tidak tahlilan, kenapa kita tahlilan? Ya, kita tidak boleh silau dengan apa yang diucap, dilakukan oleh para kiai, orang-orang besar. Karena sebesar apapun orang, tidak mungkin mengalahkan kebesaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nah, tentu ketika kita merujuk ulama, ya jangan tanggung-tanggung. Ulama itu siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, itulah ulama. Dan mereka tidak ada yang tahlilan. Ya, mereka tidak ada satupun yang mentahlilkan orang yang mati. Ya, jadi ulama yang dimaksud ulama bukan ulama Jawa Timur, ulama Banten bukan. Ulama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. A'immatul arba'ah, imam yang empat. Imam-imam al-Ghazali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Inilah ulama-ulama kita. Ya, ulama yang jelas hasil karyanya. Ya, bukan ulama yang kita tidak tahu bagaimana kehidupan selanjutnya. Yang 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kita elu-elukan, ya. Kemudian 4 tahun kemudian dia korupsi, 4 tahun kemudian dia berzina. Namanya manusia masih hidup, kita enggak tahu. Ya, yang sudah mati jelas kesalehannya, jelas karyanya, ya, lurus akidahnya. Ya. Falbalika wa huwa syahid li hadis innama al-a'malu binniyat. Maka hadis di atas merupakan syahid. Syahid ini pendukung, ya, atau mutawa' terhadap hadis innama al-a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung dari niatnya. Ya, syahid daripada hadis innama al-a'malu binniyat adalah hadis di atas. Ya, jadi hadis itu punya syahid, punya mutawa', punya pendukung hadis lain. Ya, ketika sebuah hadis itu dhaif karena sanadnya lemah, lalu ada hadis lain yang sahih yang mendukung hadis itu, maka hadis yang dhaif ini terangkat menjadi hasan li ghairihi dan bisa dijadikan hujjah. Misal hadis dhaif yang berbunyi al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada hadis lain yang semakna, yang sahih. Misal, ada seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Nabi, aku harus ikut perang ini bersama engkau jihad. Tetapi di rumah aku tinggalkan ibuku yang tua renta, yang tidak ada yang mengurus. Bagaimana ini?" Nabi menjawab, "Enggak usah ikut jihad. Peliharalah, bantulah, tolonglah orang tuamu, jagalah ibumu, karena surgamu ada di telapak kakinya." Surgamu ada di telapak kakinya. Hadis ini sahih. Semakna mendukung hadis tadi. Maka hadis tadi yang dhaif terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Ya? Bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, fadlul jihadi يكون لمن قاتل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ليكون الدين كله لله. Keutamaan jihad adalah untuk orang yang berperang fi sabilillah dengan alasan meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama itu hanya untuk Allah. Jadi letak kebesaran jihad itu di situ. Kalau jihad ini untuk mengumpulkan harta, untuk mencaplok daerah lawan, untuk mengumpulkan rampasan perang, maka kebesaran dan ketinggian jihad hilang. Kebesaran dan ketinggian jihad itu ada pada niat litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Niat agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Da'watullah ila al-Islam. Dakwah mengajak manusia untuk masuk Islam. Ya, ini kalimat Allah. Itulah keutamaan dan ketinggian jihad, letaknya di situ. Bukan di menangnya. Maka berapa kali Nabi kalah? Dalam perang Uhud putaran kedua kalah. Dalam perang Hunain putaran pertama kalah. Ya, kemudian para Nabi dan Rasul kalah perang ada. Ya, karena memang janji Allah, sunnatullah, wa tilkal ayyamu nudawiha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami pergilirkan. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang orang kafir menang, kadang kalah. Nah, sekarang kaum muslimin sedang kalah, kita akui. Kaum muslimin yang jumlahnya sekian miliar ini kalah menghadapi Yahudi yang jumlahnya hanya beberapa juta saja. Ya, kalah, jelas kalah. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina tidak sanggup melawan orang-orang Yahudi, Bani Israel, Salah. Maka yang terbaik bagaimana? Akuilah kesalahan ini. Akui. Jangan tidak akui. Jangan tidak mengatakan, kita kan muslim, mereka Yahudi. Masa kita kalah sama bangsa yang dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi? Jangan begitu. Nabi kalah. Nabi, para Nabi dan Rasul pernah kalah. Maka kalah dalam peperangan bukan sesuatu yang hina. Ya aku itu kalah. Jangan terus memaksakan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalah menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah. Kalah. Maka hijrah beliau ke Madinah. Susun kekuatan di Madinah. Nabi dan para sahabat yang jumlahnya sekian puluh tidak mengatakan kita kan Islam, mereka kan kafir, masa Allah enggak tolong? Tidak begitu. Tidak begitu. Nabi pakai strategi. Karena Nabi mengikuti sunnatullah. Nabi enggak mentang-mentang menjadi Nabi dan Rasul, mereka pakai senjata, Nabi cukup dengan ditiup mati semua. Ya, ini enggak ada jihad namanya. Nabi pakai baju besi dirah. Nabi pakai tutup kepala besi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdarah keluar darah dari pipi beliau. Ketika terkena pecahan tutup kepala itu karena terkena tombak. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam, manusia termulia berdarah. Maka bagaimana kita mau ke bawah? Ya, mau ngikutin ilmu siapa? Ilmu Nabi apa ilmu iblis? Ilmu setan, ilmu kebal, ilmu setan. Lihat Rasul dan para sahabat, tidak ada yang kebal. Kulitnya tipis. Terkena darah ketika keluar darah ketika terkena ketika terluka. Ya? Ah, itulah. Maka kita harus hadapi kehidupan ini dengan kenyataan. Dengan seperti orang-orang batininya. Tidak mau belajar senjata, dia hanya zikir dan wirid. Dengan zikir dan wirid, dengan harapan musuh akan mati semua. Ini tidak mengikuti manhaj jalan hidup para anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul berperang dan dengan senjata, bukan dengan tiupan, bukan dengan jima. Ya? Itu satu kemunduran luar biasa. Ya? Kemunduran berpikir yang sangat luar biasa seperti ini. Ingin mengalahkan pasukan musuh dengan cara-cara klinik seperti ini. Ya. Kemudian istihbabus su'ali 'anil 'illati fil 'amal. Disukai bertanya tentang alasan satu amal. Disukai. Disunnahkan. Jadi kalau kita tidak tahu, kita boleh bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa boleh? Yang tidak boleh adalah sesuatu yang merupakan ibadah mahdhah. Ini tidak boleh. Misal, ya Rasul, kenapa subuh 2 rakaat saja? Enggak boleh. Ya Rasul, kenapa jumrah dilempar-lempar? Ya Rasul, kenapa Hajar Aswad dicium-cium? Ya Rasul, kenapa zikir subhanallah subhanallah habis salat 33? Ini enggak mungkin ada jawabannya. Kenapa babi haram? Ya, kenapa darah haram? Ini tidak ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'. Karena itu qat'i ibadah mahdhah yang kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Gitu. Yang boleh bertanya adalah alasan kenapa sesuatu dilakukan yang akal bisa serap. Ya, di antaranya ini. Yang fisabilillah yang mana? Gitu. Ini boleh. Pertanyaan seperti itu boleh. Menanyakan satu hukum. Ya, seperti Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ketika siang hari di bulan Ramadan ketika aku berpuasa, aku mencium istriku? Batal apa tidak?" Pertanyaan ini boleh karena pertanyaan tentang hukum. Ya, bukan pertanyaan kenapa kalau berpuasa kemudian jima kok batal? Ini enggak boleh. Itu ketetapan satu hukum, tidak boleh ditanyakan. Ini menanyakan tentang hukum sah dan tidaknya. Boleh. Boleh seperti ini. Ya. Batal atau tidak mencium istri ketika puasa itu? Nabi menjawab dengan jawaban kias. Bagaimana menurutmu batal atau tidak ketika engkau kumur-kumur? Jadi mencium istri dikiaskan, dianalogkan oleh Nabi seperti kumur-kumur. Bagaimana kumur-kumur? Umar sudah tahu kumur-kumur tidak batal. Ya, dari sini keluar hukum bahwa mencium istri di siang hari di bulan Ramadan ketika puasa tidak membatalkan puasa. Ya, karena yang membatalkan puasa hanya empat. Hanya empat, tidak lima, tidak enam, tidak, hanya empat. Tiga di Al-Quran, satu di hadis. Apa yang di Al-Quran? Makan, minum, jima. Ini di Al-Quran. Apa yang di hadis? Muntah dengan sengaja. Hanya itu. Maka selain itu tidak ada yang membatalkan puasa. Ya, hanya empat itu. Yang membatalkan harus dengan dalil, yang tidak membatalkan tidak perlu pakai dalil. Ya, seperti orang mengatakan kentut di air berarti nggak batal. Mana dalilnya? Keliru, keliru. Yang mengatakan bahwa kentut di air ketika nyelam kemudian kentut batal, itu harus bawa dalil. Mana dalil? Yang membatalkan ya harus bawa dalil. Bukan yang tidak membatalkan. Sebab yang tidak membatalkan harus bawa dalil, iya repot. Ya, gosok gigi tidak membatalkan, mana dalil? Tidur siang nggak membatalkan, mana dalil? Jalan-jalan nggak membatalkan, mana dalil? Ya repot, nggak akan terjawab. Yang membatalkan yang harus bawa dalil. Yang ada dalil yang batal cuma tadi. Ya, ini kaidah al-bara'atul asliyah. Bahwa secara hukum asal seperti itu tidak batal. Sama dengan najis. Orang yang mengatakan benda ini tidak najis, harus bawa dalil atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi yang mengatakan benda ini najis, maka harus bawa dalil. Harus bawa dalil. Karena apa? Al-bara'atul asliyah. Pada asalnya, pada intinya, semua benda di muka bumi ini adalah bersih, suci, tidak najis. Kalau dikatakan najis, itu harus berdasarkan dalil. Dalil mengatakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu kan Al-Quran dan Sunnah. Bahwa yang najis hanya tai manusia, kencing manusia, darah haid. Ya, tai manusia, kencing manusia, darah haid. Ya, darah kita tergores, najis apa tidak? Tidak. Ya, yang najis darah haid. Ya. Kemudian wujub taqaddum al-ilmi 'ala al-amal. Wajib mendahulukan ilmu sebelum beramal. Wajib mendahulukan ilmu sebelum beramal. Jadi enggak boleh beramal dulu. Orang banyak melakukan zikir berjamaah. Ah, kita ikut. Setelah ikut baru cari-cari dalil. Tentu ini pasti subjektif. Enggak mungkin objektif. Ya, karena kita sudah melakukan dulu. Ya, maka cara melakukan dulu sebelum tahu dalil. Karena ibadah itu pada dasarnya haram. Semua bentuk ibadah mahdhah pada dasarnya haram, tidak boleh kita lakukan. Jadi enggak boleh kita sholat, enggak boleh kita puasa, enggak boleh kita zikir, enggak boleh kita wirid, enggak boleh kita melebar jumlah dan seterusnya sebelum datang dalil, perintah atau contoh. Gitu. Ya. Jadi pada dasarnya sholat itu enggak boleh. Ada contoh sholat apa? Duha hadar. Ada contoh sholat apa? Lima waktu hadar. Kalau enggak ada contoh dari Nabi, sholat isu Sa'ban. Tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat isu Sa'ban. Semua hadis-hadis tentang sholat isu Sa'ban, hadis maudhu, hadis palsu dan hadis dhaif. Maka tidak boleh kita melakukan sholat isu Sa'ban. Ya, karena tidak disebutkan dari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, asal daripada hukum ibadah adalah tidak boleh. Ya, berbeda dengan dunia, semuanya boleh semua. Makan, minum, kendaraan, semuanya boleh semua, halal semua, kecuali yang dilarang. Jadi untuk dunia nunggu larangan, untuk ibadah nunggu perintah. Nah, dengan apa? Dengan ilmu. Jangan beramal dulu. Maka kalau kita melihat kaum muslimin rame-rame melakukan sesuatu, Zikir berjamaah ramai-ramai, nangis bareng, dipimpin satu orang. Kita tanya dulu, ada dalil atau tidak ini? Dalil itu Rasul dan para sahabat. Ya, karena manusia-manusia yang paling paham mengamalkan Al-Quran adalah Rasul dan para sahabat. Apakah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, zikir berjamaah ramai-ramai, dipimpin satu orang? Kalau ada, jangan lagi kita lakukan. Kalau tidak, jangan. Karena haram melakukan satu ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ibadah tidak ada ijtihad. Ibadah tidak ada ijtihad. Ijtihad adalah urusan hukum dunia. Misalnya makanan ini halal apa haram, ya? Bunga bank itu halal apa haram, ini ijtihad. Ya, artinya dipikirkan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bayi tabung itu boleh atau tidak? Ya. Kemudian asuransi itu halal atau haram? Ini bisa berdasarkan ijtihad. Tapi tentang sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, ini tidak ada ijtihad. Semuanya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wujubu taqaddumil ilmi 'alal 'amal. Wajib mendahulukan ilmu sebelum beramal. Sebelum beramal harus cari ilmu dulu. Dan ini ditulis dalam bab khusus oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Bayangkan, sebelum bicara suruh berilmu dulu. Jadi berilmu dulu, mempelajari ilmu dulu. Habis itu baru berbicara atau beramal. Jangan beramal dulu, kemudian setelah beramal baru cari-cari dalil. Sekali lagi, pasti ini tidak akan objektif. Ada kepentingan masalah. Kalau kita belum melakukan, jadi lihat para ulama. Objektif, insya Allah ta'ala. Tidak berpihak kepada kepentingannya. Karena memang diam dulu. Diam dulu. Cari dalil. Ya. Ayo. Maka belajar wajib. Belajar wajib. Wajib. Fardu ain. Fardu ain. Berdakwah, fardu kifayah. Berdakwah, fardu kifayah. Tidak semua orang disuruh berdakwah. Hanya orang-orang tertentu yang berilmu saja. Mencari ilmu, semua orang disuruh mencari ilmu. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Ya, wa muslimatin da'i. Yang sahih hanya kulli muslim. Tapi yang dimaksud muslim tentu ya laki-laki dan perempuan. Hukum yang Allah wajibkan kepada seorang laki-laki, otomatis Allah wajibkan kepada seorang perempuan. Hukum yang Allah wajibkan kepada seorang perempuan, otomatis Allah wajibkan pula kepada laki-laki. Hukum yang Allah perintahkan kepada satu orang, seorang sahabat misalnya, maka itu pun kepada seluruh kaum muslimin. Ini kaidah. Kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan. Ya. Ya, antum persiapkan pertanyaan kalau ada pertanyaan, ya. Saya teruskan fawaid selanjutnya. Atau yang terakhir ya. Zammul hirsi 'ala ad-dunya wa 'ala al-qitali li hududin nafsi fi ghairi ta'atillah. Tercela. Tercela mengharapkan dunia di dalam peperangan. Tercela. Jadi ketika berangkat itu sudah mengharapkan dunia. Dapat rampasan perang, karena besar, rampasan perang besar. 50 ribu dinar. Kalau sekarang saya tidak bisa bayangkan berapa miliar ini. Ya, 50 ribu dinar. Ini didapat oleh satu orang yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Dengan 50 ribu ini dia punya rumah di Syam, dia punya rumah di Mesir, dia punya rumah di Irak, di Madinah. Ya, ada 5 atau 6 tanah yang dia miliki. Ini hasil apa? Hasil rampasan perang. Hasil rampasan perang. Maka dengan perang kaum muslimin kaya raya. Kaya raya, sangat kaya raya. Tidak ada satupun sahabat yang miskin ketika para sahabat ini sudah mulai berperang. Para sahabat ini miskin, lapar, mengganjal perutnya dengan batu. Ketika apa? Ketika belum perang. Masih di Makkah. Ya, sebelum hijrah. Nah, ketika berperang, bayangkan dalam Kutub Makkah, sehabis berperang, Nabi memberikan berapa? 100 ekor unta. Untuk siapa? Untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan ini mualaf, baru saja masuk Islam, diberi 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta berapa ratus juta hari ini. Ya. Nah, ini apa? Keutamaan besar dari tapi kalau itu sebagai tujuan tidak boleh. Tujuan adalah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Adapun sepulang perang senang karena dapat rampasan perang, boleh. Ya. Ya, kita bersoal jawab. Semua orang Islam akan masuk surga pada akhirnya nanti. Bagaimana halnya dengan orang-orang Islam yang memutarbalikkan firman Allah, ingkar sunnah Rasul seperti Islam moderat atau Islam liberal? Iya, bakal kamu. Ya, bagaimana akan masuk surga? Bakal kamu. Ya, orang yang menentang satu ayat bakal kamu. Yang dimaksud bahwa semua Islam, semua orang Islam Muslim akan masuk surga kalau Islamnya tidak batal. Ya, kalau Islamnya tidak batal. Orang zina Islamnya batal apa tidak? Tidak batal. Minum khamr tidak batal. Berjudi tidak batal. Korupsi tidak batal. Berzina, memperkosa tidak batal. Tapi mengatakan babi halal, maka batal Islam. Karena mental ayat. Ya, makan babi enggak batal Islamnya. Tapi mengatakan babi halal. Saya katakan, saya yakin babi itu halal, batal Islam. Karena ayat ditentang. Ya, atau enggak usah satu kalimat. Babi halal itu kan satu kalimat. Satu huruf. Alif lam mim. Dia tahu semua orang mengatakan alif lam, dia tolak. Enggak. Saya mau alif lam saja. Alif lam. Zalikal kitab kafir. Satu huruf dia tolak. Ya, batal Islam. Kalau dengan sengaja melecehkan Allah. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Iblis. Yang ditolak, yang ditentang oleh Iblis berapa ayat? Satu. Satu ayat. Satu perintah Allah. Ayat itu kan perintah Allah. Ayat itu bisa di Taurat, bisa di Injil, bisa di Al-Quran, bisa di mana-mana. Semua firman Allah itu ayat Allah. Ditolak, kafir. Ayat-ayat lain, misalnya Iblis disuruh sujud kepada Allah, mau. Disuruh sholat, mau. Disuruh tidak zina, mau. Disuruh ini mau. Hanya satu yang tidak mau, yaitu disuruh sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Iblis tolak mentah-mentah, tidak mau. Karena merasa dirinya lebih tinggi. Dia tercipta dari api, sementara Adam tercipta dari tanah. Kafir Iblis. Dan kekal di jahanam selama-lamanya. Ya? Nah, maka orang-orang jil yang menentang Ali Imran 19, Al-Ahzab 21 dan seterusnya, bahwa agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, ditolak oleh jil dengan mengatakan semua agama bisa diterima, kafir. Artinya Islamnya batal. Bagaimana mau masuk surga? Islam batal? Ya? Apakah binatang sembelihan ahli kitab masa kini halal bagi muslim? Ya. Ahli kitab di zaman dulu, zaman Nabi, dengan ahli kitab sekarang ini sama. Sama. Sama-sama apa? Sama-sama sesat. Iya, sama-sama sesat. Sama-sama sesat, sama-sama kafir. Ya. Kalau ahli kitab di zaman Nabi itu tidak sesat, ya Nabi tidak akan ajak masuk Islam. Tapi Nabi ajak masuk Islam ahli kitab di zaman itu. Karena memang sesat. Sama. Sekarang sesat, di zaman Nabi juga sesat. Kalau yang tidak sesat, tentu masuk Islam. Mengikuti ajaran Nabi Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tidak bukan ahli kitab lagi. Muslim dia. Ahli kitab dia sadar dengan kekeliruannya lalu masuk Islam. Ya. Nah, maka sembelihan waktu itu halal, sembelihan sekarang ini juga halal. Ya, maka antum makan ayam, sapi, kambing di Amerika boleh. Yang menyembelih orang Nasara umumnya. Tapi makan di Jepang jangan. Ya, orang Jepang bukan ahli kita. Orang Jepang betul-betul musyrik. Karena orang kafir dibagi dua. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyriki. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik. Orang kafir itu. Iya, tentang syarat membaca basmalah bukan merupakan syarat mutlak. Ya. Tidak merupakan syarat mutlak. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kami sering dikirim makanan daging. Kami tidak tahu ketika menyembelih baca bismillah atau tidak." Apa jawab Nabi? "Bacalah bismillah ketika memakannya." Ah, selesai jawabnya. Ya. Enggak. Ya. Sekarang lafaz Allah itu mereka kenal pula. Walaupun sedikit berbeda Allah misalnya. Kemudian di zaman dulu yang tidak membaca juga banyak. Dalilnya mana? Tadi Aisyah. Perkataan Aisyah menunjukkan bahwa banyak yang tidak baca bismillah. Maka Aisyah mengatakan, "Kami tidak tahu waktu menyembelih baca bismillah atau tidak." Maka Nabi menjawab, "Bacalah bismillah ketika memakan." Ya, yang jelas haram adalah binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Ya, atas nama penghuni pohon besar ini, yang bau rokso batu besar ini, ya. Ah, bismillah misalnya, tetap aja haram. Ya, karena dia campurkan antara nama berhala itu dengan nama Allah. Ah, ini yang haram. Ya, untuk nyerorok hidul, ya, sembelih. Ya, kepalanya diceburkan ke laut agar selamat, dagingnya dimakan. Ini daging haram. Ya. Untuk negeri-negeri seperti Jepang, ini negeri kaum musyrikin, maka mutlak haram. Apakah sholat hajat itu boleh atau tidak? Sholat hajat ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Ya. Allah enggan menolak permintaan seseorang sebelum dia minta, dia wudu, kemudian sholat dua rakaat, kemudian menegakkan kedua tangannya ke langit. Allah enggan menolak permintaannya. Hadis ini dhaif. Yang sahih adalah hadis tentang sholat istikharah. Hadis sholat istikharah ini sahih. Maka jangan sholat hajat, tapi sholatnya istikharah. Loh, saya bukan minta pilihan, saya berdoa, memohon. Kok istighfarah? Iya. Karena memohon sesuatu tetap harus dengan istighfarah kalau memohonnya itu berupa urusan dunia. Misalnya, minta supaya diterima di perusahaan anu. Ya, ini istighfarah. Walaupun tidak milih. Ya, anak sekolah misalnya, saya bagusan mau daftar ke UI apa ke ITB. Kan ada dua pilihan. Ini disunahkan istighfarah. Bagaimana kalau satu pilihan? Sudah mantap, hanya daftar UI saja misalnya. Apakah masih disunahkan istighfarah? Jawabnya, masih. Loh kok begitu? Iya. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Masuk UI itu akhirnya jadi baik atau jadi buruk, kita tidak tahu. Maka istighfarah kita kepada Allah, "Ya Allah, kalau masuk UI ini baik akibatnya, maka berikan jalan. Kalau tidak, tutup jalan." Gitu. Karena kita tidak tahu. Kecuali yang jelas-jelas, ya. Misalnya tentang satu kewajiban misalnya, nah, ini tidak boleh istikharah. "Ya Allah, kalau lebih baik bagi saya itu pakai jilbab, ya, maka bukakan hati saya. Kalau enggak, ya enggak mungkin ya. Pakai jilbab wajib." Ya, pakai jilbab wajib. Istikharah untuk hal yang kita tidak tahu baik dan buruknya. Kalau pakai jilbab jelas baik, tidak pakai jilbab dosa haram. Ya. Bagaimana solusinya apabila istri sudah ingin mempergunakan bank syariah untuk semua rekening, sementara suami masih menginginkan bank konvensional? Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Ya, diselesaikan secara musyawarah, ya, bahwa bank konvensional itu di situ mutlak riba, sedangkan bank syariah ya tentu harus kita pelajari pula, karena nama tidak menjadi wakil daripada hakikatnya. Ya, bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang tidak ada riba, yang tidak ada jual harga, yang tidak ada ghoror. Oh, ini bank syariah. Walaupun karyawannya enggak ada yang pakai jilbab misalnya. Ya, jadi bank syariah itu bukan casingnya gitu ya, karyawatinya pakai jilbab semua sebelum buka doa bersama, ya malah jadi bid'ah. Ya, jadi bank syariah itu banknya tidak ada riba, ya tidak ada keuntungan ditentukan di awal. Bagaimana orang mau usaha keuntungannya tidak patok di awal, gimana? Ini ya sok tahu kan? Enggak mungkin kita bisa tahu usaha keuntungannya dipatok di awal. Ya, ya dengan kemungkinan segini-segini barangkali. Nah, tentang bank syariah hari ini ya tentu harus dikaji lagi apakah betul-betul sesuai dengan syar'i atau tidak. Ya. Apakah boleh membaca kunut witir hanya sampai pada lafaz wa kini sarrama qadayin saja? Tidak, sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Hanya yang doa umumnya ulama mengatakan dilafadzkan. Yang bukan doa kan, yang lima kesana bukan doa itu tidak dilafadzkan. Ya. Dan kunut witir ini sunnah, bukan bid'ah. Kunut witir ini sunnah. Kadang-kadang dilakukan oleh Nabi, kadang-kadang tidak. Ahyana. Ya. Dan kunut witir yang rajih letaknya sebelum rukuk. Bukan setelah rukuk, sebelum rukuk. Ya, dengan mengangkat kedua tangan. Kalau imam mengangkat kedua tangan, makmum mengangkat kedua tangan. Apakah kelompok muslim boleh diperangi jika mereka membelot atau bugot? Ya, ini merupakan perkecualian. Seorang muslim tidak boleh diperangi kecuali kecuali dia memberontak. Ya. Sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar terhadap sekelompok kaum muslimin yang tidak mau taat, tidak mau membayar zakat. Juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang Khawarij yang tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Apakah Lailatul Qadar juga diberikan Allah pada umat lain? Misalnya umat Nabi Musa, Isa dan tidak. Ya, tidak. Justru ada riwayat di mana Nabi merasa iri. Nabi merasa iri ada seorang Bani Israel yang malamnya selalu salat malam, siangnya selalu berjihad. Terus seperti itu selama 1000 bulan. Ya. Karena orang dulu umurnya panjang-panjang ya. Kemudian keirian Nabi ini dijawab oleh Allah bahwa Allah turunkan satu malam di mana kalau kita beribadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Ya. Dan Lailatul Qadar ini kita pakai untuk ibadah. Ya, siapa yang dapat yang ibadah. Gitu. Dan kita tidak tahu oh, si bulan dapat, si bulan tidak, si bulan dapat atau tidak. Tapi siapa yang ibadah? Maka perbanyaklah ibadah di malam itu. Atau ucapkan kalimat yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak memakai ya karim. Atau boleh memakai yang karim di tengahnya. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai ampunan. Oleh karena itu, ampunilah aku. Jadi intinya di malam itu kita minta ampunan. Kalau dosa kita diampuni, mau apa lagi? Ya, orang paling bahagia, orang paling mulia kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mau apa lagi? Ya, maka Nabi menggunakan kesempatan yang sangat langka tahun sekali yang dimana di malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Nabi tidak minta ini, tidak minta itu, ya, minta satu ampunan. Ya, mumpung doa dikabulkan, Nabi minta ampunan. Kalau kita barangkali kan enggak mumpung dikabulkan minta apa ya? Mobil apa? Oh, pikirannya hal-hal yang kecil. Ya, Nabi minta ampunan. ya, tidak minta hal-hal yang remeh sepele. Iya, ju'ilal imam yu'tama bih. Imam harus diikuti. Iya. Iya, iya, betul. Secara kaidah bahasa seperti itu. Karena tentu dia mewakili semua orang. Ya, secara kaidah bahasa seperti itu. Kalau dia turunnya setelah rukuk, diikutinya. Nah, jadi kitabnya harus diikuti sebelum rukuk. Iya, kuno kitab sebelum rukuk. Tidak, tapi jangan sujud duluan. Artinya tetap saja kita ya tidak. Tetap saja kita ya tidak. Bisa kita ambil. Iya, karena tentu keliru. Sesuatu yang keliru tidak boleh kita ambil. Apakah ada contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kunut witir dilaksanakan setelah 15 Ramadan ke atas? Ada riwayat ini. Ada riwayat bahwa para sahabat, ya, pemahaman sahabat itu dari Nabi, melakukan witir setelah 15 ke atas. Ada riwayat. Apakah orang yang berpuasa setelah hari raya kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan itu benar atau tidak? Kalau kembali suci yang dimaksud dengan Idul Fitri, maka jelas ini tidak benar. Karena Idul Fitri secara bahasa artinya bukan kembali suci, tetapi kembali makan. Fitri itu makan. Ya, karena setelah sebulan tidak fitr. Fitr itu makan yang biasanya di pagi hari. Futur, sarapan. Maka Idul Fitri itu kembali fitr makan. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Idul Adha yaumu yudhahin nas wa Idul Fitri yauma fatarun nas, disebut Idul Adha karena kaum muslimin hari itu tudhahi adha, menyembelih. Disebut Idul Fitri karena kaum muslimin hari itu sarapan pagi. Maka keliru, Idul Fitri kembali suci dari mana? Bahasa dari mana Idul Fitri kembali suci? Ya, secara hakikat dan secara bahasa keliru. Suci itu fitrah. Fitrah itu suci. Kan enggak ada kaum muslimin yang mengatakan Idul Fitrah. Idul Fitri, dan itu benar Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Maka zakat fitrah keliru. Yang benar zakat fitri. Zakat fitri. Zakat yang berupa makanan. Fitrah itu makan. Fitrah itu makan. Ya. Bukan, tidak ada hubungannya dengan fitrah. Nah, secara hakikat, ya seperti ketika Ramadan dia berpuasa, dia tahajud, dia qiyamul lail, dia tarawih dan seterusnya, ini lebih baik. Ketika hari raya biasanya kaum muslimin menurun, ya, seperti itu keadaannya. Iya, sama. Ini juga satu kekeliruan, ya. Yang benar yang dicontohkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal anda. Ini yang diucapkan oleh para sahabat ketika bertemu di hari raya setelah salat Id. Salaman, ya. Namanya salaman kaum muslimin ketika bertemu salaman. Jadi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri, Idul Adha itu. Ya, mengucapkan taqabbalallahu. Bukan minal aizin wal faizin. Jawabnya amin gitu. Amin boleh atau yang serupa. Taqabbalallahu minna wa minkum boleh atau taqabbalallahu. Adapun balasan taqabbal ya karim, saya tidak tahu riwayat tentang itu. Siapakah orang yang terdahulu yang dimaksud oleh ayat wassabiquna as-sabiqun? Apakah orang-orang yang Islam sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah para sahabat? Tentang wassabiqun as-sabiqun yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Karena yang dimaksud orang yang dulu itu as-sabiqun al-awwalun. Ya. tadinya para sahabat merasa keberatan, merasa berat, merasa menyayangkan kenapa orang-orang kebanyakan yang masuk surga. Lalu turunin as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun dan seterusnya. Muslim boleh menikahi ahli kitab. Berarti fenomena yang mengatakan bahwa kawin beda agama tidak boleh adalah tidak benar. Mohon penjelasan. Ya harus dirinci. Harus dirinci. Ya, orang mengatakan kawin beda agama boleh titik. Enggak boleh, harus masuk koma belum titik. Kalau begitu nanti seorang muslimah dikawini oleh orang kafir boleh, jelas ini tidak boleh. Yang boleh seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab itu saja. Itu saja, ya. Ini pun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Para ulama menasihati kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang hidup misalnya sedang menuntut ilmu di Amerika, melihat aurat di mana-mana, syahwat, ya. Maka takut terjatuh dalam zina, nikahilah. Perempuan di situ, umumnya perempuan di situ, nasrani, enggak apa-apa. Ya, setelah itu ya didawai. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Bukan di negeri yang muslimahnya banyak sekali. Ya, mau yang janda, mau yang perawan banyak sekali. Ngapain milih perempuan Kristen di negeri kita ini? Tentu tidak tepat. Ya, kita bukan hanya bicara masalah hukum, tetapi maslahat dan mudharat. Secara hukum betul halal. Ya, maka ketika Utsman bin Affan menikahi seorang perempuan ahli kitab di zaman Umar, Umar minta kepada Utsman agar diceraikan. Ya, Umar tidak mengharamkan itu, tapi perintah seorang amir kan boleh, khalifah berhak. Karena maslahat dan mudharat. Utsman bin Affan menikahi seorang perempuan ahli kitab, ini tidak salah, tidak keliru. Karena secara hukum Al-Maidah mengatakan sah. Ya, tapi Umar melihat ada mudharat. Maka Umar menyuruh Utsman untuk menceraikan. Dan Utsman taat pada Umar karena Umar sebagai seorang khalifah, pemimpin. Ya. Seorang akhwat ingin menikah, tapi ayahnya menikah dengan non-muslim. Tapi ayahnya menikah dengan non-muslim dan kemudian murtad. Sekarang tinggal dengan adik laki-lakinya. Siapa walinya? Sedangkan pamannya jauh di luar kota. Bolehkah dengan wali hakim? Jangan wali hakim. Wali hakim itu kalau sudah tidak ada wali. Kalau menurut cerita ini masih ada wali, yaitu iya, adik laki-laki itu. Adik laki-laki berhak menjadi wali. Ayahnya tidak berhak karena dia sudah kafir, murtad. Yang berhak jadi wali adalah adik laki-laki itu. Hakim ini setelah wali tidak ada semua. Ya, maka wali hakim. Bagaimana dengan komunitas muslim Indonesia yang tinggal di Amerika atau Jepang karena satu tugas negara? Ah, ini boleh. Boleh. Jadi seorang muslim itu tidak boleh hidup di negeri kafir kecuali dengan beberapa alasan. Satu, menjadi duta, menjadi utusan negara. Seperti ini boleh. Ya, duta besar Indonesia untuk Jepang. Nah, dia muslim boleh. Ini terjadi pada diri Dihyah Al-Kalbi, Mus'ab bin Umar. Ini semua muslim disuruh oleh Nabi untuk ke negeri-negeri Azerbaijan, ya, negeri-negeri Kisra, Persia, boleh, dan menetap di sana sebagai utusan, boleh. Kemudian mencari ilmu, mencari ilmu yang sekiranya ilmu ini tidak ada di negeri muslim dan ilmu ini bermanfaat bagi kaum muslimin, boleh. Selanjutnya berubah. Yang di negeri muslim obat itu belum ditemukan, boleh. Ya, yang terakhir dengan alasan dakwah, boleh. Dengan alasan dakwah, boleh. Sholat id itu dilaksanakan di lapangan atau di masjid? Ya benar, di lapangan. Karena Nabi seumur hidup beliau sholat id selalu di lapangan. Lapangan yang sangat luas yang disebut al-musalla. Al-musalla yang dimaksud ini adalah tanah lapang yang sangat luas. Nabi biasa sholat id di situ dan sholat jenazah juga di situ. Jadi sunnah sholat jenazah itu di tanah lapang. Ya, apalagi sholat jenazah tidak perlu rukuk dan sujud. Maka tidak perlu membersihkan bawah untuk sujud. ya, salat jenazah di luar agar disaksikan oleh banyak orang, dan sunnah jenazahnya jalan ditutup tapi kelihatan membujur dengan kain kafannya. Ini untuk membuat ngeri orang-orang yang melihatnya agar kemudian sadar bahwa mereka akan mati. Jadi, ya, jalan ditutup, jalan seperti orang kafir. Orang kafir itu gak mau melihat kematian, ngeri. Bagi orang kafir kematian itu ngeri, kiamat, karena hancur semua cita-cita, alam, harapan, hilang. Orang-orang kafir seperti ini. Beda dengan kaum muslimin, dengan mati tumbuh harapan yang sangat besar, memetik hasil yang selama ini kita tanam, ya. Kita sholat subuh, kita sholat tahajud, ya, enggak ada hasilnya di dunia ini, belum kita kelihatan. Ah, kita petik setelah apa? Setelah mati. Ya, itulah seorang muslim. Dengan kematian ini harapan besar. Maka Rasul dan para sahabat, para nabi dan rasul, cita-citanya adalah, cita-cita terbesarnya adalah setelah mati. Bukan ketika hidup ini. Ketika hidup sementara. Berhasil alhamdulillah, gagal sabar. Tapi kalau setelah mati, jangan sampai gagal. Harus berhasil. Maka seluruh para nabi dan rasul ada yang berhasil di dunianya, ada yang gagal. Artinya ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada yang miskin seperti Nabi Ayub, Nabi Isa tidak punya rumah. Begitu juga sahabat, ada yang kaya raya seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, ya, ada yang miskin seperti Ibnu Mas'ud, Mus'ab bin Umar, ya, Qabbab bin Arad. Tapi semuanya kaya, semuanya sukses mencapai akhirat. Lihat orang kafir tidak mau melihat kematian itu. Maka setiap kali ada simbol-simbol kematian, ditutup rapat. Ya, dimasukkan ke dalam peti. Petinya masukkan kepada ambulan. Ya, ambulannya dibikin berisik. Tidak ada suasana di mana untuk tafakur. Ya, ketika ada satu perumahan di sudut kuburan tutup tinggi-tinggi, ya, nggak mau melihat simbol-simbol kematian. Kaum muslimin disuruh memperbanyak melihat simbol-simbol kematian, misalnya ziarah kubur, mengingat kematian, menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, sedang sakit keras, sedang mati, yaitu dengan cara memandikan, mengkafani dan seterusnya. Gitu ya. Ya, masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab karena terbatasnya waktu dan ilmu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa teruskan. Kita cukupkan sekian, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, enggak.